Kalau saja aku tahu selama itu namamu, tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan. Kado yang ku bawa ini tak kuasa aku berikan, karena aku kecewa engkau binasakan cinta. Aku tahu selama itu namamu, tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan ini. kau kirimkan surat undangan, kau tulis nama palsu belaka. Semula aku tiada percaya dirimu tega kianat cinta. Bawa ini